ulu hati ke atas bagi manusia itu menjadi tuntunan. Kalau ulu hati ke bawah, taunya hanya tuntutan. Ulu hati ke atas ada dada, di dalamnya ada hati. Kemudian ada kepala, yang di dalamnya ada otak dan pikiran. Di dada ada hati untuk berzikir, di kepala ada otak untuk berpikir. Maka ini dua-duanya menjadi tuntunan bagi manusia kalau mampu memadukan antara zikir dan fikir. Emotional question, intellectual question. Yo ben rontok gaya. Lah ini dibagi biasanya, jemaah sekalian rahimakumullah. Ning dada ki ana perasaan, ning sirah ki ana pikiran. Perasaan ini identik dengan perempuan, sedang pikiran identik dengan laki-laki. Makanya laki-laki dengan perempuan digatoke melalui pernikahan agar terjadi perpaduan antara perasaan dengan pikiran. Paham karepmu, gak paham karepmu. Laki-laki cenderung menggunakan pikiran, kalau perempuan cenderung menggunakan perasaan. Maka perhatikan, kalau terjadi cekcok suami istri, nek tepak gegeran, yang lanang lek ngendikani bojone ra ngene. Sampeyan iki wong wedok, Bu, ra mikir. Mulane to apa-apa ku mikir, mikir apa wae wi dipikir. Lah sing wadon nek nyauti piye? Ya pancene wong lanang ya ora tau ngrasake dadi wong wedok. Mergo sing lanang nganggo pikiran, sing wedok ngangge. Laki-laki cenderung rasional, perempuan cenderung emosional. Laki-laki itu biasanya kreatif, perempuan itu biasanya sensitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladhi an'ama alaina wa hada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul aradina was samawatil ula. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, nabiyyul mustafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah baynana wa bayna qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd, sadat al-masyayikh, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, jabat pemerintah, bapak wali kota Magelang, Insinyur Haji Sigit Widyo Nindito, Magister Teknik, beserta Ibu, Wakil Wali Kota Magelang, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Pak Kapolres bersama jajarannya, Pak Dandim bersama jajarannya, hadir pula yang kita hormati Nur Akmil, para Komandan Satuan TNI Polri, yang sama-sama kita hormati, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Magelang, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama, para pimpinan ormas, ketua, wakil, dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, para kepala UPTD, dan seluruh pejabat yang hadir, yang sama-sama kita hormati, rekan-rekan panitia, tim keamanan, spesial, sahabat-sahabat Banser, yang kita cintai, yang kita banggakan, Kosima Group, mudah-mudahan makin laris, makin semangat dalam mensiarkan sholawat. Ibu, bapak, para jamaah yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa dikaruniai kesehatan, kesempatan, kekuatan, semangat, dan insya Allah keikhlasan. Malam ini sama-sama hadir bersilaturahim, bersolawat, bertolabil ilmi, menghormat tahun baru 1441 Hijriah. Sama-sama kita berharap dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima amal-amal kebaikan kita, memaafkan semua kesalahan dan kekhilafan kita, mengampuni dosa-dosa kita, menyelamatkan kita dari musibah dan bencana dunia, membebaskan kita dari azab dan siksa neraka, serta menggolongkan kita termasuk ahli surganya. Amin Allahumma. Para jamaah sekalian, saya hanya ingin mengajak kepada panjenengan semua untuk belajar dan terus belajar agar menjadi orang yang mulia. Mulia di sisi Allah, mulia di hadapan manusia. Kemuliaan manusia itu, para jamaah, hanya ditentukan oleh satu-satunya ukuran dan bukan yang lain. Karena di masyarakat kita, image yang berkembang bahwa orang dimuliakan itu kalau dia banyak harta, semakin kaya dianggap semakin mulia. Enggak peduli kekayaan itu didapat dari mana, bagaimana cara mendapatkannya. Pokok sugih, berwibawa, dianggap mulia. Yen rapat kok wong sugih ngomong, liyane cep klekep ora wani ngomong. Nggih napa nggih? Kalau menurut Allah, nilai kemuliaan manusia itu hanya diukur dengan kualitas takwa. Allahumma salli ala Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi ataqakum. Dawuhipun Gusti Allah, wahai para manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar supaya kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya semulia-mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jamaah sekalian, Allah menciptakan manusia dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ini bukan berarti laki-laki manusia nomor satu, perempuan manusia nomor dua. Bukan berarti laki-laki derajatnya lebih mulia daripada perempuan. Mboten, laki-laki dan perempuan dalam Islam itu equivalent. Alah ngerti pora, wong-wong dijak ngomongin ini. Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, bukan berarti suku yang satu lebih baik daripada suku yang lain, bangsa yang satu lebih mulia daripada bangsa yang lain. Enggak. Kenapa diciptakan berbeda-beda? Tujuannya lita'arofu, agar saling mengenal. Allahumma sholli ala Muhammad. Menungso niki digawe model sami kalih Gusti Allah. Nek potongane padha, pawaane padha, mirip-mirip. Modele padha. Ana sirahe, ana mripate loro, ana kupinge loro, ana irung bolongane loro, ana tangane loro, ana sikile loro. Kenapa kok digawe padha? Ya supaya beda, iki wong, iki dudu wong. Supaya cetha antarane wong karo dudu padha tapi tidak identik. Mboten sama persis mboten. Kenging napa kok gak digawe padha persis? Ini pertama untuk menjaga keamanan. Kok umpama menungsoku padha persis modele bentuke wajahe bahaya. Engko bapak-bapak ora iso bedake endi bojone dhewe, endi bojone tangga. Engko nang keliru bojone tangga, ngerti-ngerti wis rampung. Yang kedua, agar saling mengenal, lita'arofu. Mohon maaf ya, sekarang banyak manusia yang tidak mengenal kemanusiaannya. Banyak manusia yang tidak mengenal nilai-nilai kemanusiaan. Nyun pangapunten, banyak laki-laki yang tidak mengenal kelelakiannya. Banyak wanita yang tidak mengenal kewanitaannya. Bahkan sekarang banyak laki-laki yang cenderung kewanita-wanitaan. Banyak wanita yang cenderung ke lelaki-lelakian. Yang lelaki jadi seksi, yang wanita jadi tomboy. Yang laki-laki lemah gemulai, sementara yang wanita gagah berani. Sekarang banyak laki-laki yang genit bermanja-manja, sedangkan wanitanya sengit bermain bola. Ini ki ngerangkene yang wangel loh. Terus nopo rai. Nilai kemuliaannya itu hanya ada pada takwa. Gak peduli laki-laki, gak peduli perempuan, gak peduli berasal dari suku mana, dari bangsa mana, yang dinilai adalah takwanya. Itu yang bisa menjadikan manusia mulia. Allahumma shalli ala Muhammad. Masih ingat dalam Al-Quran kan ada 4 model keluarga. Mulia dunia akhiratnya juga ditentukan dengan takwa. Pertama, model keluarga seperti keluarganya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Suaminya takwa, istrinya takwa. Suami takwa, istri takwa. Ini keluarga sempurna. Bahagia di dunia, sejahtera di dunia, bagus seluruh anak keturunannya. Di akhirat nanti suami ke surga, istri juga ke surga, seluruh anak keturunannya bahagia di surga. Yang kedua, model keluarga seperti keluarganya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Suaminya bertakwa, istrinya tidak bertakwa. Sehingga di dunia saja tidak bisa mendidik anak-anaknya dengan baik. Besok di akhirat, suami masuk surga karena bertakwa. Istri masuk neraka karena tidak bertakwa. Bisa difahami sampai sini? Yang ketiga, model keluarga seperti keluarganya Raja Fir'aun. Suami tidak bertakwa. Bukan sekedar kafir, malah ngaku jadi Tuhan. Tapi istrinya bertakwa. Besok di akhirat, suami masuk neraka, istri masuk surga. Ibu-ibu, kira-kira besok di akhirat bisa sesurga sama suami, no pembeden? Mbah ra semangat toh. Kinten-kinten benjang penjenengan ten akhirat bu, bisa sesurga kalih suami napa mboten? Alhamdulillah magelang sae-sae. Kula nate tanglet ngeten niki ten Bojonegoro jawabane mboten. Lah kok mboten bu? Lah pripun? Wong kula tahajud kono njagongi rondo. Lah pripun? Wong kula sedekah sing kono judi. Lah pripun? Kula maca Quran sing kono blarah. Nek magelang mriki sae-sae, insyaallah suami istri sama-sama di surga. Yang paling parah itu model keluarga yang keempat, seperti keluarganya Abu Lahab. Suami tidak bertakwa, istrinya setel, tidak bertakwa pula. Niki yo guyub rukun kados Mimi lan Mintuno. Makanya kula paling mboten setuju oleh enten kemanten didongake, muga-muga iso runtut reruntutan kadya Mimi lan Mintuno. Mimi lan Mintuno iku tokoh apa? Lah nek ming trimo rukun runtang-runtung Abu Lahab sama istrinya ya rukun runtang-runtung, tapi kerjasamanya dalam kejahatan. Besok di akhirat suami Abu Lahab masuk neraka, istri datang dengan membawa bahan bakarnya, dua-duanya di neraka al-nyenyeu. Ibu, ibu, mohon maaf, dia ada empat model. Ada model keluarga seperti Nabi Ibrahim, ada yang seperti Nabi Nuh, ada yang seperti Raja Fir'aun, ada yang seperti Abu Lahab. Kira-kira ibu menginginkan model keluarga seperti keluarganya siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim istrinya berapa bu? Dua. Yang pertama Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar. Kira-kira ibu siap jadi Siti Sarahnya apa Siti Hajarnya? Oh enggak mau dua-duanya. Ya wes. Berarti ya gak iso kaya keluargane Nabi Ibrahim. Sudah sampai di sini, bapak-bapak mohon maaf, enggak boleh bicara tentang poligami di hadapan ibu-ibu. Sensitif banget. Memang poligami bukan untuk dibicarakan, tapi untuk dilaksanakan. Jadi, nah sekarang, perkawinan dalam dunia perkewanan, itu juga ada empat. Saya ulang, perkawinan dalam dunia perkewanan, itu juga ada empat. Keluarga binatang itu juga ada empat model. Pertama, keluarga merpati. Ini keluarga idaman. Merpati itu, subhanallah, simbol kasih sayang, simbol cinta, simbol kesetiaan. Seia sekata, sehidup semati. Mulai ta'aruf, runtang-runtung, guyub rukun, januapik, betul. Sampai nikah, terus ngendok. Gitu ngendok, ngengkremin dok niku gantian. Kapan suami kapan-kapan istri sing anggrem, suami keluar cari unjal, cari nafkah. Nanti gantian suami sing ngengkremi, nah istri keluar cari nafkah. Subhanallah. Netes kendok yo bareng wong loro. Begitu netes dadi anak, ngeramut anak yo bareng-bareng, didik anak bareng-bareng, indah banget. Maka merpati menjadi simbol cinta dan kasih sayang. Sampai ada ungkapan, merpati tak pernah ingkar. Lihat kalau ada undangan pernikahan, di sampul itu banyak yang digambari merpati. Tahu kalau di daerah sini digambari luwak karo garangan yo gak roh. Yang kedua, keluarga model ayam. Keluarga model ayam ini nikmat sepenuhnya milik yang jantan, tapi akibat sepenuhnya ditanggung sama yang betina. Sing nikmat lanangan, kok lanangan? Akibat ditanggung wedoan. Keluarga model ayam, perhatikan, ayam jantan ini uripe sing penting mbledheki babon karo doro. Begitu oleh pepepet ke pager, diunggahi celingkri, gasak cetet, rampung gasak mudun karo gaber-gaber. Wes nyingkre, orang mikir babone lemes. Akibat ditanggung sepenuhnya oleh babon. Ngendok-ngendok dewe, netes e anggrem anggrem, dewe netes kendoke yo, dewe momong anak yo, dewe didik anak, ngeramut anak, gedeke anak yo, jur bapake ten pundi? Wonten mboten keluarga model ngoten niku? Keluarga ayam. Yang ketiga, keluarga model bebek. Embo. Manuk gemak dhisik. Keluarga model manuk gemak. Manuk gemak niku yang agresif malah yang betina, yang aktif malah yang betina. Mm-mm. Begitu ngendok, lho sing ngkremin doke yu sing lanang, sing neteske yu sing lanang, sing ramut anak sing lanang, sing didik anak sing lanang, sing wedok lunga ning Hong Kong, ning Taiwan, ning Malaysia, ning Saudi Arabia. Wonten napa mboten? Keluarga manuk gemak. Jadi malah istri jadi aktivis publik, suami jadi aktivis domestik. Ora tau ngerti ngono kuwi ya. Harusnya kan suami yang aktivis publik, istri aktivis domestik. Halo. Mbah ra nyaut. Sekarang banyak istri yang berubah fungsi menjadi aktivis publik, sementara suami hanya menjadi aktivis domestik. Banyak istri yang tidak puas menjadi tulang rusuk, dia ingin naik menjadi tulang. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes, sing nomor 4, keluarga model bebek. Wes, nek keluarga bebek wis pokoke sing penting rabenan, ngendok, prang prung, prek. Rabenan, ngendok, prang prung, prek. Wis ora mikir gawe petarangan, ora mikir gawe susuh. Ndoke keleleran, mura ora ono bebek nyusuh, ora ono bebek duwe petarangan. Ora mikir mbuh ndoke iki dinggo martabak, apa ndoke dinggo jamu, apa dinggo roti, mbuh diteteske ayam, apa diteteske mesin, ora mikir. Kathah sakniki nikah lunga ning Jakarta sama-sama kerja. Begitu hamil tua, mulih nyang Magelang. Ngelahirke anak titipke mbae. Mbah titip putune, balik Jakarta meneh gawe anak meneh. Meteng tua, mulih Magelang. Lahir anak titipke mbae, balik Jakarta meneh gawe meneh. Wonten mboten sing ngoten niku? Bebek. Dadi ana model merpati, ana model ayam, ana model manuk gemak, ana model bebek. Sing paling penak keluarga model kok merpati, bebek. Paling penak nggih bebek. Kok rabenan ngendok prang prung prek. Mangkane wong keluarga nek ming mburu penake gak mungkin sakinah, gak mungkin barokah. Wong keluarga kok ming mburu penak, gak mungkin bahagia. Soale berkeluarga itu membenturkan idealisme dalam realitas. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak, manusia ini makhluk yang paling unik, paling indah. Belum pernah Allah menciptakan makhluk seindah manusia. Belum pernah Allah menciptakan makhluk sebagus dan sesempurna manusia. Perhatikan, puluhan ribu bahkan ratusan ribu jenis makhluk ciptaan Allah. Paling bagus manusia. Yen mboten percados, kapan-kapan jenengan main-main ke kebun binatang. Bandingke kewan semono kae, makhluk semono kae, paling bagus menungso. Monyet. Allah menciptakan makhluk namanya malaikat, dibuat dari cahaya, hanya diberi akal tanpa diberi nafsu. Sehingga malaikat selalu baik, malaikat selalu benar, wajar. Tidak ada yang mengojo-ojoinya, untuk menjadi jelek. Yen malaikat apik niku lumrah. Soale malaikat mboten gadah nafsu. Duwene meng akal. Dadi malaikat yang mbok keton wong wadon wayu kaya ngopo mboten kemecer, mboten ser-ser. Tak wong wedok ayu kok kemecer ser-ser, malaikat sarungan. Malaikat yang mbok ngerti ana panganan lezat nikmat kaya apa, mboten kepingin wong ora duwe nafsu. Ketok duit ya ora pengen. Jenengan nate tumon malaikat Jibril mendem. Apa malaikat Mikael melu nyawer. Ndak ono, gak ono nafsune. Terus Allah gawe makhluk jenenge binatang. Kalau binatang hanya diberi nafsu, tidak diberi akal, maka binatang gak tahu aturan. Wajar kalau binatang itu keliru, salah, uripe ngawur, soale gak duwe aturan. Wedhus, endi mau wedhuse? Pokok ketok suket wis gak mikir suket iki halal apa ora. Keruas. Ayam kalau nafsunya lagi memuncak, wis ora usah toleh-toleh kiwa tengen, celingkrik, cetet ngono. Kewan. Lah manusia ini lengkap, ya diberi akal, ya diberi nafsu. Maka manusia kalau mampu akalnya mengendalikan nafsu, bisa naik jadi malaikat, tapi potongane tetap potongan menung. Kalau akalnya mampu mengendalikan nafsu, maka manusia bisa naik level menjadi malaikat, tapi potongannya tetap potongan menung. Tapi kalau nafsu yang menguasai akal, manusia bisa turun level dadi binatang, tapi potongannya tetap potongan menung, bahkan lebih hina daripada binatang. Luwe sesat timbangane kewan. Nyun pangapunten. Sak geragase sapi, panganane cuma suket karo damen. Tapi menungso lek wis kadung geragas, koral dipangan. Triplek dipangan. Aspal dipangan. Wesi dipangan. Woi. Hoi. Maka secara umum tubuh manusia itu dibagi dua, ulu hati ke atas dan ulu hati ke bawah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ulu hati ke atas bagi manusia menjadi tuntunan. Sedang ulu hati ke bawah bagi manusia hanya jadi dan suka tuntutan. Tak baleni. Ulu hati ke atas bagi manusia itu menjadi tuntunan. Kalau ulu hati ke bawah, taunya hanya tuntutan. Ulu hati ke atas ada dada, di dalamnya ada hati. Kemudian ada kepala, yang di dalamnya ada otak dan pikiran. Di dada ada hati untuk berzikir, di kepala ada otak untuk berpikir. Maka ini dua-duanya menjadi tuntunan bagi manusia kalau mampu memadukan antara zikir dan fikir. Emotional question, intellectual question. Yo ben rontok gaya. Lah ini dibagi biasanya, jemaah sekalian rahimakumullah. Ning dodo ki ana perasaan, ning sirah ki ana pikiran. Perasaan ini identik dengan perempuan, sedang pikiran identik dengan laki-laki. Makanya laki-laki dengan perempuan digatoke melalui pernikahan agar terjadi perpaduan antara perasaan dengan pikiran. paham karepmu, gak paham karepmu. Laki-laki cenderung menggunakan pikiran, kalau perempuan cenderung menggunakan perasaan. Maka perhatikan, kalau terjadi cekcok suami istri, nek tepak gegeran, yang lanang lek ngendikani bojone ra ngene. Sama niki wong wedok, Bu, ra mikir. Mulane to apa-apa ku mikir, mikir apa wae wi dipikir. Sing wadon nek nyauti piye? Ya pancene wong lanang ya ora tau ngrasake dadi wong wedok. Mergo sing lanang nganggo pikiran, sing wedok ngangge. Laki-laki cenderung rasional, perempuan cenderung emosional. Laki-laki itu biasanya kreatif, perempuan itu biasanya sensitif. Yombo. Nomor kali. Well, taman gurung-gurung kabar. Saiki hitungannya per menit. Ijin Pak Wali, ijin. Niki rakyatnya penjenengan minta tambahan waktu. Jadi ini ibarat kerja, namine lembur Pak Wali. Nggih. Jadi lembur ki ana hitungane dhewe kok ya. Wong anggota dewane lembur rapat ya ana hitungane dhewe ya. Piye carane ngetokke anggaran ya. Diluk-diluk kunjungan kerja. Kunjungan kerja. Apal aku kelakuane. Lah sampean rakyat ora oleh nesu. Beliau-beliau itu wakil rakyat, sampean rakyat sing diwakili kudu nrimo. Tugase wis dilaksanake kok, rakyat pengen omah apik wis diwakili. Rakyat pengen mobil apik wis diwakili. Rakyat pengen wakil kok. Sampean yo ora antuk iri, ora antuk protes wis diwakili. Salahe mbok wakilke. Nesu, prei nek nesu. Kene. Alhamdulillah, kayaknya mulai sayang sama aku. Bahkan kula krasa ada sesuatu. En kula krasa ana sing nglamun. Dadi mboten gatekke omongan kula ning mbayangke. Kene mbayangke ngene, mendahne ya aku dadi bojone wong kuwi ngono. Ngerti, pokoknya wangnya kudungnya kuning pokoknya. Nomor loro. Sekniki baleni riyen Bu. Wal kadziminal ghaiz, mampu menahan amarah, boten nesuan, boten ngamuan, boten murang-muringan, punya kesabaran dalam berinteraksi dengan masyarakat. Nyapo wong takwa kok boten nesuan? Wong takwa niku wong apik. Lha wong apik niku sinten? Man ahsana man asaahu. Wong apik kuwi wong sing bisa ngapiki wong elek. Nek meng ngapiki wong apik, dereng apik niku namung baleke kok. Wong apik kuwi wong sing bisa ngapiki wong elek. Mula wong apik niku butuh wong elek. Kanggo apa? Kanggo praktek. Kanggo prang wong niku ketok kualitas apike yen bisa ngapiki wong elek. Diweleki karo wong gak karo-karuan. Lah kok iso bales apik? Ketok tenan kualitas apike. Mulane ibu-ibu, panjenengan duwe tangga nang kelakuane elek, disyukuri, alhamdulillah kenanggo praktek. Ngoten nggih, padha kalih niki lho, guru niku butuh bocah goblok. Guru niku butuhke bocah goblok kanggo apa? Kanggo praktek. Guru ketok kualitas gurune kapan iso minterke bocah goblok. Ana bocah ki asale goblok, terus diwulang kalih guru niku, ilang gobloke malah dadi pinter. Ketok tenan kualitas gurune. Lah sakniki aneh. Kathah sekolahan-sekolahan sing boten purun nrimo murid bodho. Sing ditrimo namung sing pinter-pinter mawon. Sekolah-sekolah yang katanya sekolah unggulan, sekolah favorit, standar internasional, niku rak boten purun nampi murid goblok kan? Hanya menerima siswa-siswi dengan standar nilai sekian. Goblok-goblok ditolak, gak diterima. Aneh. Niku apa do karo ana wong bangun rumah sakit, begitu bangunannya dadi terus diparingi tulisan ngeten, hanya menerima pasien orang-orang sehat. Woi. Kula asline ora patek setuju lek ana sekolah hanya menerima siswa sing pinter-pinter tok. Andaikan lulusan dari sekolahan situ pinter-pinter, wajar dong. Masuknya saja muridnya sudah emborannya auto. Umpama lulusan saking sekolah niku pinter-pinter, nggih pantes wae wong mlebune wae bocahe wis. Dadi gurune niku meng minterke bocah sing wis pinter, gurune malah oon. Kula mboten heran, ten gumun apa maneh kagum lek ana sekolahan ngono kuwi. Wong pancene bibite apik-apik. Kula baru heran sekaligus bangga ketika ada sekolahan-sekolahan di pelosok-pelosok, di desa-desa yang terpencil, yang tertinggal, tapi muridnya berprestasi, top iku nek iso ngono. Jur mawon nggih kula ten pesantren kula niku yen ditekani bocah goblok-goblok kula malah seneng. Alhamdulillah iki kena nggo praktek guru-guru ya. Soale pola pikir masyarakat kita itu ada yang salah menurut saya, harus diluruskan. Roto-roto ten pundi-pundi, insyaallah termasuk ten Magelang. Leh ngudang putra-putrine lho ngene, leh ngomongi, "Le, nak, denok. Kowe yang sekolahmu pinter, ngajimu, rungokke kowe yang sekolahmu pinter, prestasimu kok apa? Bapak Ibu seneng banget. Sekolah sing tenanan yo le, ngaji sing sregep yo le sinau. Yen sekolahmu pinter, prestasimu apik, mengko tak sekolahke nyang negeri, tak sekolahke nyang sekolah-sekolah sing unggulan. Najan bayare larang, bapak ibu ora eman kok kanggo anak minterke anak. Sekolahke negeri. Tapi yen sekolahmu ora pinter, prestasimu kok biasa, kowe cukup no madrasah. Mbok madrasah Sanawiyah mbok madrasah Aliyah. Tapi awas kowe, yen bodoh sekolahmu gek kowe nakal, awas tak pondokke kowe. Dadi pondok ki isine bocah guaan, pondok pesantren dianggap bengkel. Yang gregetke to nganyelke to. Pelecehan iki jenenge. Bocah nek wis nakal bodoh diguakno pondok. Nek pondok mung dianggap bengkel to. Lha kualitasnya kok napik kondi. Mulane santri ada gudiken ning ngono kuwi. Wong sing diuncalno ki sing rembes-rembes. Ini pola pikir masyarakat yang keliru. Harusnya begini. Ngomongi anak kuwi, "Le, sekolah sing tenanan le, sinau sing sregep yo le, yen sekolahmu pinter, prestasimu kok apik, kowe engko tak pondokke nggone Anwar Zahid kono le." Apa ngomong promosimu? Ora usah promosi lari sira karuan kok. Terus ke, kowe engko tak sekolahke nggone, tak pondokke nggone Anwar Zahid kono le. Oh penak kowe nek iso kaya Anwar Zahid kae. Ngomong ming sejam wae, hasilnya sing ngalahke bapakmu leh kerja 6 wulan kuwi le. Saya itu paling sakit hati kalau santri diremeh-remehke. Bener. Kadang ana wong mundut mantu santri gek diomong masyarakat. Ngapa mundut cukup mantu kok santri wi lumuh ora iso tandang gawe ora duwe penghasilan wi gek engko bojone arep dipakani apa jarene ora iso kerja apa bojone arep dipakani kitab kuning lu dipikir nek santri cekelane kitab kuning terus pakanane kitab kuning bu bojomu bendina cekelane pacul ya ora tau ngemplok pacul anyel aku ngene polisi-polisi wi cekelane pistol apa tau mangan pistol. Wong aku bendino nyekel mik ya ora tau ngrokoti mik kok pangane ya sego. Justru santri niku manusia yang serba siap dan serba pantas. Santri menungso sing sarwa pantes. Mulih teko pondok pesantren dadi apa wae pantes. Ngapunten, mulih teko pondok dadi petani pantes, dadi pedagang pantes, dadi TNI Polri pantes, dadi ASN pantes. Dadi anggota dewan mulai teko pondok nyalek dadi pantes. Mulai teko pondok dadi pejabat pantes, dadi menteri pantes, dadi presiden pantes. Ya wis tau ana Gus Dur ya santri. Saiki wakil presiden Al Mukarrom Kiai Haji Ma'ruf Amin ya santri kok. Dadi apa wae pantes. Ustaz-ustaz kiai bunyai yo bahkan banget pantese. Dan serba siap mulai teko pondok pesantren ana acara disuruh sambutan siap, kongkon khutbah siap. Kon ngerumat mayit siap, kon mangan santri kok. ora isinan. Kon ngarit siap, kon ngedos siap, kon dadi kuli bangunan siap. Ayo anakmu sing lulusan fakultas kedokteran, lulusan akpol, mulih kon ngarit nek wani. Isen no. Nek santri mancane ra duwe isen. Wah lek diece paling loro kula. Diece masalah penghasilan. Sorry ya. Yang berdiri dan berbicara di hadapan Anda ini santri. Kalau soal penghasilan, wali kota lo gajine piro? Apa maneh wakil? Ya kok diece soal penghasilan lo? Didu po? Ayo akeh-akehan ambek aku. Lamun tok akeh mesti ana sing ora beres. Nek kaya ngene iki halalan thayyiba. Ora ana kiai dicurigai KPK iki ora ana. Penceramah iki wah iki pelanggaran iki. Ngorupsi anggarane panitia iki. Lembur. Jenengan matur Pak Wali riyen. Nyuwun pangapunten, sik. Sik. Lembur ya lembur, tapi kan hitungannya kudu jelas. Iya. Lo tadi Pak Wali anak harus selalu pendidikan, pendidikan, pendidikan dan terus anak-anak Magelang harus cerdas, harus cerdas, harus cerdas. Terus pancene wong nek cerdas iki penak uripe. Wong nek bodho ora iso nek urip. Wong bodho iki isone kang menesu to. Makane bedane wong bodho karo wong cerdas iku nek wong bodho nesuan, nek wong cerdas gak nesuan. Karena wong cerdas itu bisa menikmati segala kondisi dan keadaan. Wong bodho iki ana panas nesu kok wong bodho iki. Wis kabeh nyang awak. Ngene iki udane kapan? Gusti Allah kok dinesoni to? Lah nek wong cerdas, panas ngono ku, nggelek kipas, kapan aku iso nikmati kipas lek gak ana panas? Wong cerdas, ya wis kok. Wong bodho iki isone nesu. Duwe radio nang rusak. Nek wong bodho diapakne? Banteng. Nek wong cerdas ora, dandani diutek-utek-utek. Nikmat begitu muni tenan, nikmat. Bedane nokono kuwi. Musim dingin, kedinginan. Kene wong cerdas, aku nek gak ngene ya gak iso ngrasake nikmate jaket, gak iso ngrasake nikmate selimut. Ngono. Nek wong bodho ya seneng wesu kok. Lah lara kabeh balung iki rasane. Mulane salah satu cara supaya dadi wong apik niku dikulinake apik. Wong apik niku angel. Ana wong kok iso apik mergo kulino. Elek kuwi ya angel. Ana wong kok nganti elek ya mergo kulino. Sesungguhnya enggak ada angel, enggak ada, enggak ada sulit, enggak ada mudah. Sesulit apapun kalau terbiasa jadi mudah. Semudah apapun kalau enggak biasa disulit. Paham? Mboh. Angel kaya apa nek kulino dadi gampang. Gampang kaya apa nek ora kulino dadi angel. Mulane ala bisa karena biasa. Orang jadi bisa itu karena terbiasa. Dalam pepatah Jawa, witeng tresno jalaran songko kulino. Bahasa Inggrisnya waiting traition jalaran soko kulation. Arepku to sing ceramah aku kok. Engkare ngrubah ngono. Misuh niku angel napa gampang? Angel. Misuh ngilokke niku angel. Ana wong kok nganti iso misuh mergo kulino. Ora kulino ya ora iso kon misuh tajuwi talah kabeh. Bu, ngomeli bojo niku angel napa gampang? Angel. Ana wong kok iso ngomeli bojone mergo kulino. Nek ora kulino ora iso muni. Nak, kono bojomu diomeli kono ben waras kelakuane. Nangis malan, aku ora iso kok dikon ngomel, ora iso. Nek kulino ya luwancar. Sekali ngomeli muni ora iso leren. Leren-leren mergo keturon. Nah wis keturon ngono melek iso neruske meneh. Judule padha ya bersambung runtut ngono modele. Enten mboten sing ngoten niku? Enten kudunge merah muda pokoke. Ngomel ra tau kentekan kamus modele. Oleh. Wong niku nek kulino zikir, kaget sak kaget sing metu zikir, maku kebreset sret innalillah astagfirullah ya Allah mergo kulino. Ora kulino ya dor. Ketara ora kulino zikir. Kuwi nek kulino subhanallah masyaallah ngono. Kaget niki mau kok. Toro ra kulino. Merawaske matimu sekan. Wong niku nek kulino zikir, mangan kok nyekeli sendok klunting ngucul. Ya Allah, sendok dicekeli kok ucul. Ngono. Kudung singkap. Ya Allah, tak tata ngene lho wis tak kei jarum pentul kok sing. Ya Allah lek ku notor karuan kok mosak masih. Ya Allah, putune teko ya. Masyaallah, putuku ya Allah semene gedene. Kaget Allah, Allah angger kaget nyebut. Ngene iki sak wayah-wayah kaget roh metu teko jasad. Sing metu ya Allah. Roh ditarik keluar Allah tek oek lha nek ngono tenan apa janji Allah ana jalisu man zakaroni aku siap dampingi orang yang berzikir menyebut aku mati kok nyebut asmane Allah didampingi Gusti Allah disambut Gusti Allah langsung dilebokke swarga dilebokke swarga ora mlebu dhewe ning dilebokke Bapak penak ndi to Pak mlebu dhewe karo dilebokke niku Pak. Penak pundi? Ayo penak dilebokke, Bro. Dilebokke iki terhormat. Monggo-monggo mlebet, monggo-monggo. Cara tamu ngono terhormat, dilebokke. Nek mlebu dhewe kan yo wis para blusek, ungkil-ungkil sak karepe dhewe. Wis ora ana sing ngreken, sing mbok guyu sing ndi? Lha wong niku nek ora kulino zikir lho ya, mangan nyekeli sendok nang ucul klunting ngono. Sendok diteli kok merucut ngene iki lha ya kotor meneh ngene iki ngono. Kerudungan nang nyingkap kabeh. Randulane lek kuna sik lah kok kaya ngene tok. Ngono. Ponakane teko ya. Ponakane semene gedene. Iki sok wayah kaget roh metu kok jasad. Ya Lah nek ngono tenan sing nyambut sapa kira-kira? Bangsane mak lampir ngono iku. Dianggep jamaah ae sampean. Mulane ana wong loro ya, ada orang sakit. Dua orang lagi sakit. Penyakitnya sama, jenis penyakitnya sama, ukuran sakitnya juga sama, tapi gayanya bisa berbeda. Mergo sing siji kulino, sing siji ora kulino zikir. Sing kulino zikir yo kemulan kademen ya Allah ya Allah astaghfirullahaladzim ya Allah subhanallah subhanallah subhanallah astaghfirullahaladzim ya Allah Allah subhanallah subhanallah kulino zikir. Masih jene rakulino zikir ya kemulan ngetutur gerugun aduh modele kaya wedhus kuyuan dielekno keluargane he nyebut nyebut ora iso rakulino tapuk lambene nyebut nyebut ayo nyebut ngono ku lagi but but mergo rakulino. Lah, wis ta wis? Ambok Pemkot kene iki nek kulino gawe pengajian ya enteng anggarane nem pira. Tapi nek kulinane sing dangdutan, sing jatilan ya wis ngono kae karek kulinane kok. Muga-muga bareng ngene kulino pengajian. Kan ya ora kudu Anwar Zahid to sing ngaji, sapa-sapa ya kenek ngaji kok. Wis, ngene ae telu. Pertama tanggal songo, bah tanggal pitulas, rubahnya tanggal songolas. Sampai masyarakat apa yang emosi gak percaya sama Pemkot. Lae kok ngurung ono keputusan, ngurung ono kepastian. Pangapunten gak perlu saya informasikan juga. Ya kena, saya itu pernah beberapa kali diisukan seperti itu, difitnah. Jadi ada oknum yang mengaku jadi EO-nya Anwar Zahid. Menyanggupi kepada panitia, mendit. Panitia yo seneng ngundangnya angel, kan terkenal angel. Panitia ini kok senengan, langsung wes gawe brosur, gawe baliho, langsung di share nonggone medsos, rame yo. Bahkan sudah diminta mentransfer sejumlah uang. Yo gelem ae panitia wong saking pingine ngundang. Padahal nggak ada konfirmasi sama sekali dengan manajemen kami. Dan itu berkali-kali. Pada waktu hari H, gereke diumumke Anwar Zahid gak bisa datang karena sakit. Wingi nane ten gene Wonosobo malah diumumke kecelakaan kok aku. La haula wala quwata illa billah. Wis mbuh derang genah. Mbuh kok ora wet walat ngono. Nah, sing ning kene iki kemarin juga begitu. Seorang yang dihubungi dari Pemkot, serang mbok sapa pokoke. Mbok ketua NU mbok sapa, kae wong kuwi. Nah, minta disampaikan Anwar Zahid mintanya tanggal 9, Pak Wali minta tanggal 9. Oh iya iya iya, bisa tanggal 9 bisa. Padahal gak ono ngomong be aku babar pisan gak ono. Sama tim kami juga enggak ada sama sekali. Begitu diurus tenan ternyata enggak bisa. Akhirnya baru menghubungi tim kami. Bisa tanggal 17 tapi siang, kalau malam enggak bisa. Akhirnya, oh iya iya bisa tanggal 17. Pak Wali menghendaki malam, urung-urung moro bisa. Akhirnya enggak baliho meneh. Pengenane kae. Dadi naik turun baliho sampai 3 kali. Top iki pokoke. Top mulane sangune kiai ya double telu kudune ngene. Lah aku iso nuntut aku pencemaran nama baik itu pembohongan publik iku jenenge. Ini kudu ana ne. Wong aku agenda ke tempat lain kok diumumno jadwal ning alun-alun Magelang iki le. Sopo iki aku ngono. Wes, lapo mbahas kuwi. Ya ini sekedar konfirmasi biar masyarakat enggak salah persepsi. Kemarin diumumkan Anwar Zahid enggak bisa datang karena ada tugas acara di tempat gurunya. Jadi oh sing ngono. Nang medsos sing aneh-aneh komene. Enggak bener kabeh. Sing bener yang urung ana jawaban kami. Wis moro-moro wani ngedekno baliho. Lho kuwi sing bener. Wis bene. Nggih, ngoten nggih. Tak terusne. Kurang wis masak jam setengah lho Yu. Gak oleh rampung ki piye. Nggih. Guru butuh murid goblok nggo praktek. Padha karo dokter niku butuh wong lara. Dokter niku butuh wong lara. Nggo apa? Nggo praktek. Wong dokter niku ketok kualitas doktere yen bisa maras lara. Ana wong lara berobat ten dokter niku ditangani akhire ilang larane waras penyakite. Ketok kualitas dokane dokter nek ditekani wong lara ora nesu. Wong dhekne butuh. Pono dokter ditekani wong lara nesu-nesu. Nek waras ora tau rene, reng gering demek-demek rene, ngopo kelakuan ora bener. Mboten enten. Dokter ya guyuh kok. Monggo pinara. Kok dangu mboten mriki. Berarti sampean sehat alhamdulillah. Lah sakniki sakit nopo, wonten keluhan nopo? Niki lho Pak Dokter anu mboten saged ditekuk niki. Kaku modele, gulu-gulu. Nggih mboten napa-napa kula paringi obat niki diunjuk sing rutin sedinten ping 3 nggih injing kalih siang kalih badhe sare kalih mangke lek obat las kok dereng saged ditekuk sampean mriki malih ngono to apa ana dokter maringi obat nang pasien kok nyoh iki obat terakhir lho ya ora usah mrene maneh tak gepuki ora ana mula sing nomor 3 wal'afina 'anin nas mudah memaafkan kesalahan orang lain. Orang baik itu mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kenapa? Karena dia sadar kalau dia juga punya kesalahan sama orang lain dan dia ingin kesalahannya dimaafkan sama orang lain sehingga dia mudah memaafkan kesalahan orang lain. Wong kuwi nggone salah karo lali, nggih napa nggih? Aturane sing salah dibenerke, sing lali dielekke. Bu, yen wonten sederek kanca tangga kok salah dibenerke, kok lali dielengke. Cara Magelang dikandani, aja dikandakke. Diomongi, aja diomongke. Jujur ibu-ibu lek wonten tanggane salah, diomongi napa diomongke? Dikandani apa dikandakke? Ngoten kuwi nambah kanca napa nambah musuh? Nambah sedulur napa nambah satru? Nambah ganjaran apa nambah dosa? Kok sampean lakoni? Sampun. Menungso niku nggone salah, nggone kekurangan. Mboten enten sing lengkap, komplit, sempurna, apik tok mboten wonten. Tiada gading yang tak retak, tiada mawar yang tak berduri. Tiada bantal yang tak beriler. Tiada hidung yang tak berupil. Tiada bokong yang tak berentut. Artinya ora ana wong sing komplit jangkep apik tok ya ora ana. Ndi ana wong wedok sing komplit jangkep ra ana. Kadang wong wedok entuk ayune liyane ra entuk. Nek ayu ning cerewet. Ngono. Ana sing ayu ora cerewet ning lara-laron. Dandake terus. Diluk-diluk dandake, diluk-diluk dandake. angger bar dinggo nyonteke. Ngono ae. Ana sing rupane ora ayu ning sehat, mboten nate sakit. Wong nang ora tau lara, rupane ya sedengan ngene ora ayu, tapi sehat, kuat. Apa-apa kabeh. Saking kuate, sambar bledek yang murup. Ana wong lanang gagah gede dhuwur bagus ning ora gablek duit. Ya lumayan, kena nggo pameran. Ana sing duwite akeh, donyane akeh, ning rupane jemburis. Lumayan kena nggo pesugihan. Ya wis ngono kuwi lah, ora ana sing komplit, ora ana sing komplit, ora ana sing komplit. Sampeyan ki wong, bojo sampeyan ya wong, dulur sampeyan ya wong, tangga sampeyan ya wong, kanca sampeyan ya wong, jenenge wong kuwi mesti ana salahe. Mula ibu, sampeyan nek pengen bojo sing ora ana salahe, aja rabi wong. Ya cagak listrik kuwi telaten ana, ngono ae. Pengen tangga sing ora ana salahe aja tanggonan wong, pengen kanca sing ora ana salahe aja kancanan wong. Uripo ijen tengah ora-ora. Insyaallah engko sampeyan dadi ketua suku Blekok. Ngono. Ngopo wong kok kongkon api? Dilanjut mboten iki? Nah, iki ndandani saiki. Ngopo wong kok dikongkon api? Informasi tolong diperhatikan. Para jamaah, serius. Allah niku nggadah rencana. Niki rencanane Gusti Allah niki aku krungu wis suwe wisan. Cuma nembean saiki. Panjenengan sedaya wong Magelang warga. Lah swarga niku panggonan sing apik. Mula kula sampeyan dikongkon dadi wong apik supaya pantes manggen swarga. Nek swarga apik, kula sampeyan iso dadi wong apik, nem manggon swarga ora pantes. Wong apik manggon nanggone panggonan sing apik. Pantes. Lah Gusti Allah niku seneng sing pantes-pantes. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah niku seneng sing pantes-pantes. Ngapain nggih? Wong elek-elek, wong nakal-nakal umpama kok dilebok warga, janjane ya ora apa-apa, ning ngono kuwi ora pantes. Go kapien wadah. Napa mawon yen kapien wadah kan ora pantes to, Bu? Ana sampah diwadahi kulkas. Ya ora apa-apa nek kulkas kulkase dhewe, tapi ngono kuwi ora pantes mergo kapien banter mergo kapien wadah. Ana telethong sapi diwadahi rantang. Ya ora apa-apa nek rantang-rantange dhewe, tapi ngono kuwi kan ora pantes mergo kapien wadah. Apa wae yen kapien wadah ora pantes. Kula ana wong wadon wayu kemrusuke boy semluhe aduhai imut yahut bahenol menomenol semo kembleno kemontok kementek kementek molek kinyis-kinyis mingis-mingis mentong-mentong moblong-moblong bahenol denok-denok debleng. Saking ayune nang dirabi wong lanang welek cilik indik metekel kunding jembo uris keleke kecut ngentutan. Oke sing protes, oke sing ora terima, sing wedon wayu banget, sing lanang welek banget, oke sing ora terima, mergo kapien wadah, emano, kurungan nabi kaya ngono kok ming trimo nggo madahi manuk jemburis. Kapien wadah. Ana bocah lanang kuru nang loro-loronen. Bocah lanang lo kuru loro-loronen terus dinggoni sabuk juara dunia tinju kelas berat. Ya ora pantes kapien wadah, gak ya melorot-melorot. Bu. Bu. Ayo saiki aku teko. Jenengan umpama duwe anak cilik, Bu. Terus isuk sore anake niku jenengan dusi. Jenengan ngedusi anak niku niate ganggu napa nyenengke? Ganggu napa nyenengke? Nyenengke, ning jenenge anak niku mboten padha, ana sing pinter ana sing ora pinter. Ana bocah cilik pinter niku didusi karo ibune guyang-guyu lekek-lekek seneng, cek ngene ambek ngewangi ngosoki awake. Bocah pinter. Ana bocah cilik arep didusi ibune iki leren godhag-godhakan dhisik. Mlewayu undul-undul-undul-undul, ibune godhak ora ngenekke wong ibune kelemon. Gelundung-gelundung nyaduk kursi. Bareng anake meneng dicandak cek dicengkiwing kopyok nang jeding. Rasang guyu wong anakmu yo ngono kok. Kuwi jenenge bocah cilik sing ora pinter. Ringkese bocah cilik kuwi ana sing pinter, ana sing ora. Jawab, ana sing pinter, ana sing ora pinter. Tak baleni. Bocah cilik kuwi ana sing pinter, ana sing ora pinter. Lah kula sampeyan iki najan wis gedhe-gedhe wis tuwa-tuwa, iki kan mantan bocah cilik. Nggih mboten? sing rawuh no kene iki kabeh mantan cah cilik. Sing saiki dadi apa wali kota ku ya mantan cah cilik. Saiki dadi wakil wali kota ya mantan cah cilik, ketua dewan ya mantan cah cilik, kapolres ndandem ya mantan cah cilik. Dadi ternyata ya sing ceramah ya ya. Kula sampean iki bocah cilik sing wis tuwa. Mulane sampai saiki ya ana sing pinter, ana sing ora. Ana sing paham, ana sing ora. Kira-kira sing rawuh iki akeh ndi sing pinter karo sing ora pinter? Pinter kok ngono modele. Ora entuk rumangsa pinter, kongkon rumangsa bodho mawon. Kapan-kapan nek diundang meneh kula terang. Saiki tak tekoni meneh, Bu. Umume bocah cilik karo wong tuwa niku luwih pinter pundi? Ayu-ayu kok oon ya. Bocah cilik karo wong tuwa niku umume pinter pundi? Pinter wong tuwa. Mangkane yen ana bocah cilik kok pinter banget. Wong-wong leh ngomong piye? Dek, iki bener isih cilik ning kaya wong tuwa. Mergo pinter. Ana wong tuwa nang ora pinter-pinter. Ana wong tuwa kok bodoh. Ya diomong, iki bener wis tuwa umure, tapi kaya bocah. Mangkane bocah cilik karo wong tuwa niku gayane ora padha. Ana bocah cilik lara, disuntikno. Ngamuk kok iso jerit-jerit kosel-kosel emoh mergo bocah cilik kuwi ora paham yen disuntikno kuwi ben waras penyakite ben ilang larane nangis ra gelem. Lah nek wong tuwa kok lara disuntikno malah seneng kok paham disuntikno niku ben waras penyakite ben ilang larane. Wong tuwa lara disuntikno seneng malah mapan wong nyenting-nyenting ben penak suntik-suntik aneh. Bokong wis kadung nyenteng ora sida disuntik, gelo kok. Nggih, Bu nggih. Bu, bokong wis kadung nyenteng ora sida disuntik ngono kuwi lho gelo mboten? Krungu, Pak. Wis pikiran dhewe. Lho kula sampean iki nglakoni ibadah apa wae nek ora paham, ya kaya bocah cilik loro ora gelem disuntikno. Mergo ora paham. Mulane ngekeki iki pemahamane penting sehingga ngajine kudu terus, sekolahe ya kudu terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah wis saiki terakhir. Ya somben bersambung. Nah, supaya apik dikeki undang-undang karo Gusti Allah, dikeki peraturan karo Gusti Allah, undang-undang itu namanya Al-Qur, Al-Qur. Mangkane kalau mau jadi orang baik harus bersentuhan dengan Al-Qur'an. Selama tidak mau bersentuhan dengan Al-Qur'an, mustahil bisa jadi orang baik. Karena itu undang-undangnya, karena itu aturannya. Moga-moga dadi wong sing ahli maca Qur'an kabeh. Hei, Pak Ibu, Adik-adik, sampean niku maca Qur'an walaupun gak paham maknane, gak paham artine, rapopo, waca terus. Waconen terus. Najan ora paham. Kok suwe-suwe difahamke dening Gusti. Kadang ana sing dhe prinsip ngene, aku jane yo pengin maca Qur'an tapi ora paham artine. Nggo apa? Tiwas maca ora paham. Kuwi wong goblok tapi pinter ngomong. Ora paham ya ben, ra paham ya wis, wacan terus Al-Qur'an kuwi. Engko suwe-suwe difahamke karo Gusti. Mbah ra semangat. Karo ibu-ibu, Bu, jenengan misalnya enggak ada anak bayi, terus jenengan jak omong-omong, jenengan paham mboten omongane bayi niku? Ora paham. Jaan ngomong terus, engko suwe-suwe jenengan ra iso memahami omongane bayi, iso memahami karepe bayi. Nduwe anak bayi dijak omong-omong, ora paham omongane bayi terus ora dijak ngomong. Ora paham omonganmu. Ora dijak omong babar pisan, bisu anakmu. Bu. Bu. Jenengan mboten memahami omongane bayi rapopo dijak ngomong terus. Engko jenengan akhirnya dikei paham. Akhirnya paham jenengan. Lah kok bayine kerencal-kerencal ampe. Paham. Pipis. Berarti njaluk ganti popok. Lho paham to? Kok terus lambene ngene. Paham jenengan? Njaluk pentil. Bayine mek tangane keraya-keraya. Mek mulet-mulet. Paham kok ibune? Oh, iki njaluk adik, iki ngerti. Paham akhirnya. Man arada ayatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Sapa wange kepingin omong-omongan karo Gusti Allah, maca Al-Qur'an. Dadi maca Qur'an iki persasat omong-omongan karo Gusti. Halo. Halo. Mulane ana wong alim kok sregep maca Qur'an. Alim lesane, alim atine. Ana wong bodho kok sregep maca Qur'an, ya tetep bodho. Tapi atine landep, hatinya peka, mungkin bodoh lesane, tapi cerdas atine. Saking senenge Allah, saking senenge Allah, karo wong sing ahli maca Quran. Bu, kok umpama sekali waktu jenengan pas wegah maca Quran, ora apa-apa wong sekali waktu. Sik tetep untuk ganjaran. Tarane pripun? Nggih rampung sholat, wiridan donga, mundut Quran, dibuka. Tingali mawon. Eh ya wis tulisane isek, tutup balekke. Ngono kuwi entuk ganjaran kok. Rampung salat ngono meneh. Wiridan donga, njukuk Quran, buka deleng tulisane, isek kok tulisane, tutup meneh balekke. Ning niliki Al-Qur'an. Ngono tok wis entuk ganjaran, apa maneh ahli maca Quran. Diarani ahli niku kulino. Tukang sapu, ahli nyapu, kulino nyapu. Tukang ngepel, ahli ngepel, kulino ngepel. Tukang bangunan, ahli bangunan, kulino gawe bangunan. Tukang maca Quran, ahli maca Al-Qur'an, kulino maca Quran. Ya tunggale tukang rasan-rasan, tukang gambleh. Yang ngono kuwi. Lah diarani tukang ahli maca Quran ku paling boten sedina suwengi leh maca 200 ayat. Ada jaminan, siapa yang dalam sehari membaca 200 ayat Al-Qur'an, la yusibuhu faqrun, tidak akan pernah ngalami kekurangan uripe saklawase. Nggih. Nggih. Nggih. Saking senenge Allah karo wong sing ahli maca Al-Qur'an, benjing ten akhirat. Wong sing ahli maca Qur'an niku mboten usah goleki swarga. Mboten usah goleki alamat swarga. Kok iso? Nggih. Soale swargane kangen. Wong ahli maca Qur'an kan dikangeni swarga. Paham po ora ya wong-wong iki? Al-jannatu mushtaqatun li arba'ati nafar. Swarga kuwi kangen dileboni petang golongan, salah satunya talil Quran, wong sing ahli maca Quran. Dadi swarga kuwi pengin dileboni, wonge pengin mlebu, setel kok. Wonge pengin mlebu, swargane penake. Sing siji pengin mlebu, sijine pengin dileboni. Ya pas tunggale tamu lho, tamune pengin petuk sing duwe omah. Sing duwe omah ya pengen petuk tamune, nang petuk tenan, ndahne senenge. Paham, Bu? Bali ana tamune pengen petuk sing duwe omah, tapi sing duwe omah ra pengen petuk tamune. Tamu nagih hutang. Tamune ndonga, ya Allah, muga-muga petuk, ya Allah, muga-muga petuk. Nah, sing duwe omah krasa wayahe ditagih lek ndonga, ya Allah, muga-muga ra petuk, muga ra petuk. Akhirnya lah kok petuk tenan, tamune saweneng guyu nek salame bau anter. Assalamualaikum. Sing di omah kaget jawabe lho salah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kulino ya kuwi sing pekakak. Punten ngapunten ngapunten ngapunten. Wong sing ahli maca Quran, benjing boten usah matosi alamat swarga. Nembe yaumul ba'ats, bangkit dari alam kubur wis dijemput karo panitia. Dijak nyang swarga, dituntun menuju swarga. Enak. Ana panitia sing nuntun. Enak kan? Kula sampean kan gak pati pengalaman daerah kono. Niki ana panitiane sing nuntun. Nah, canang kan pula Magelang ini kota mengaji. Habis maghrib, TV mati, HP mati, semua baca Al-Qur'an, semua mengaji, moncer tenanan nangger gelem ngono. Es ini saja yang saya sampaikan karena keterbatasan waktu. Saya sih sebenarnya kalau suruh ngomong sampai jam 3 pun saya sanggup insya Allah, pokoknya cocok. Tapi ya, apa wae niku nek kokean nggih mboten sae. Nyuwun pangapunten, kokean ngomong kathah lupute, kathah salahe. Saya Anwar Zahid dengan segala keterbatasan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Pak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, Ketua Dewan, Wakil Ketua Selubat, Pak Kapolres, Pak Dandim, Gubernur Akpol dan semua pejabat yang hadir, terima kasih semua jamaah. Sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Magelang makin sejahtera,